Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا فينا أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Terakhir kita jelaskan tentang bab ma ja'a al-guru fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, وعن ابن عباس قال لأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جائرات الكبور. Dari ابن عباس رضي الله عنهما, beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم melaknat para perempuan yang ziarah kubur. والمتخذين عليها المساجد, dan menjadikan tempat-tempat peribadahan di atas kuburan. Wasuruja, dan menyalakan lampu-lampu, lentera-lentera di atas kuburan. Rawahu Ahlus Sunan, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Dalam hadis ini khilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad, dan yang lainnya di antara para ulama, di mana poros hadis ini berpusat pada rawi yang bernama Abu Shalih. Abu Shalih An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Shalih dalam sanad hadis ini yaitu Badam Maula Umihani. Namanya Badam Maula Umihani. Dia rawi yang dhaif. Ada Abu Shalih yang lain namanya Mihran, dia siqah. Tapi Abu Shalih fi hadal hadis huwa Badam Maula Umihani, da'if, dia lemah. Bal qad rumiya bil kadib, bahkan dituduh dengan kedustaan. Nah, ini Badam Maula Umihani, bahkan dalam keadaan dia itu lemah, dia pun mudallis. Dia mudallis, kemudian juga dia tidak mendengar hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sehingga lafaz hadis dengan sanad ini Disebutkan secara sempurna, la ana Rasulullah SAW zairatul kubur wal muttakhirina alaiha al masajid was suruj. Ya. Lapat hadis dengan sanad ini pendapat yang kuat, wallahu alam, dhaif. Nah. Adapun ucapan Nabi SAW tadi, ada ucapan Ibn Abbas, la ana Rasulullah SAW zairatul kubur. Rasulullah SAW laknat para perempuan yang ziarah kubur. Ini memiliki beberapa hadis penguat. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Dan juga hadis Hasan Ibn Sabit. Akan disebutkan nanti hadis-hadisnya. Nah. Begitu juga ucapan wal muttakhirina alaihal masajid. Dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Yeah. Ini juga banyak hadis-hadis yang menguatkan lafaz ini. Nah, sehingga dilihat dari sisi lafaznya, maknanya sahih. Tapi sanad yang disebutkan tadi, yeah, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, ini sanad yang lemah. Nah, adapun tambahan wasuruj dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyalakan lentera-lentera di atas kuburan. Nah, ahadihi ziyadah munkarah. Ya, tambahan ini dilihat dari sanadnya, ini tambahan yang munkarah. Ya. Tapi wa ma'ana karatiha ghairu anna hadzal fi'la muharramun. Nah. Walaupun secara sanad hadis ini tadi mungkar, tambahan wasuruj dan lentera-lentera, tapi perbuatan ini perbuatan yang diharamkan. Ya. Menyalakan lentera-lentera di kuburan-kuburan. Nah, dengan sengaja. Kenapa? Dikarenakan pertama, annaha bid'atun muhdatsah. Ini adalah perkara yang muhdatsah, yang baru dalam agama ini. Termasuk di antara kebid'ahan. Ya. Yeah. Masjid di atasnya dibuat lentera-lentera. Nah. Yang kedua, dikarenakan ittifaqul ulama ala tahrimihi. Para ulama sepakat tentang haramnya perbuatan tersebut. Ya, yeah. Menyalakan lentera-lentera di atas kuburan kurban, kuburan. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, "Wa yuhramul israj 'alal kubur wa ittikhadul masajid 'alayha." Diharamkan menyalakan lentera di atas kuburan dan menjadikan tempat-tempat peribadahan di atas kuburan. Ya. Yeah. Bahkan kata Syaikhul Islam, wala a'lamu fi khilafan bainal ulama al-ma'rufin. Aku tidak mengetahui ada perselisihan. Yeah. Tentang masalah ini di antara para ulama yang ma'ruf, yang dikenal keilmuannya. Yeah. Walaupun secara sanad hadis tadi, nah, mungkarah, dhaif, akan tetapi secara makna, ya, benar, ya, diharamkan untuk menyalakan lentera-lentera di atas kuburan. Nah, Dan juga sebab yang lainnya, anna fiha tasabbuhan bil majusi i'ubadin nar. Perbuatan tersebut menyerupai orang-orang majusi, para penyembah api. Nah, dengan tadi diantaranya menyalakan lentera-lentera di kuburan-kuburan. Nah, dan juga sebab yang lainnya, anna fihi ida'atal mal min ghairi ma fa'idah. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya. Dan Allah mengatakan innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Nah, sehingga tidak boleh menyalakan lentera-lentera di atas kuburan, atau sengaja membuat lentera-lentera di atas kuburan. Nah, syarah penjelasan hadis tadi. Qultu wa bil bab hadisu Abi Hurairah. Di dalam bab ini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa hadis Hasan bin Sabit. Dan juga hadis Hasan bin Sabit. Adapun lafaz hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaratil kubur. Ini lafaz yang ada pada hadis Abu Hurairah. Rasulullah melaknat para perempuan yang sering ziarah kubur. Dan ini hadis yang sahih. Nah, dan lafadznya hanya sampai di sana saja. Tidak seperti lafadz yang diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas dengan lafadz yang disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan tempat-tempat ibadah di atas kuburan, dan melaknat orang-orang yang menyalakan lentera di atas kuburan. Lafaz dengan sempurna ini, sanadnya dhaif, kita sebutkan tadi. Nah, adapun lafaz yang sahih di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada para perempuan yang sering ziarah kubur. Akan kita bahas nanti tentang apa hukum ziarah kubur bagi perempuan. Nah, ini lafaz yang ada pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang jelas hadis ini ada beberapa jalan. La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Dan ringkasnya, anna hadal qid'ah min al hadis takunu bi majmu'i hadain tariqaini, ay hadis Abu Hurairah wa mursal Ikrimah hasanan. Nah, potongan hadis ini dengan dikumpulkannya dua jalan ini, hadis Abu Hurairah tadi dan juga ada hadis yang mursal dari Ikrimah, maka hadis ini hasan li ghairihi, hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Rasulullah meraknat para perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, bagaimana kalau tidak sering? Hanya sesekali saja. Akan kita bahas nanti tentang hukum perempuan ziarah kubur. Ya. Ada sebagian ulama yang pendapat perempuan sama sekali tidak boleh ziarah kubur. Ya. Berbeda dengan hadis tadi. La'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Nah, ada juga yang berpendapat kalau sesekali tidak mengapa perempuan ziarah kubur. Ya. Berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau sempat ziarah kubur. Nah, ketika ditanya kenapa engkau ziarah kubur, Aisyah mengatakan Nabi SAW pernah melarang ziarah kubur. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan silakan kalian ziarah kubur. Nah, ini ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari dia pulang dari pekuburan. Kemudian ada yang mengatakan, wahai ummul mukminin, alaysa nahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur? Kata Aisyah, na'am, iya. Nahha an ziyaratil kubur, summa amara bi ziyaratiha. Iya, dulu Rasulullah melarang ziarah kubur. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Aisyah memahami bahwa perintah ini bukan hanya bagi laki-laki saja, tapi berlaku juga bagi perempuan. Sehingga beliau pun ziarah kubur ketika itu. Nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian dari ziarah kubur. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan silakan kalian ziarah. Awalnya melarang, kemudian setelah itu Rasulullah membolehkan. Ya. Dan yang dilaknat adalah para perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, adapun sekali saja, ya, sebagian ulama membolehkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tadi yang kita bacakan. Nah, kita baca dulu syarah dari penjelasan kitab ini. Wabi hadisi Hasan bin Sabit. Fa'amma hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu farawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Wa hadisu Hasan akhrajahu Ibn Majah min riwayati Abdurrahman bin Hasan bin Sabit an Abih. Qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Yeah. Bukan dengan lafal zairatil kubur. Kalau zairat artinya para perempuan yang ziarah kubur. Kalau zawarat, para perempuan yang sering ziarah kubur. Yeah. Ini lafaz yang hasan. Yeah. Bisa jadikan sebagai hujah. Melaknat kepada para perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, adapun lafaz zairatil kubur, para perempuan yang ziarah kubur, ya, kita sebutkan tadi sanadnya dari Abu Saleh dari Ibni Abbas. Nah, dan yang rajih hadis tersebut hadis yang dhaif. Nah, wa hadis Ibni Abbas hada fi isnadihi Abu Saleh maula Ummi Hani. Hadis Ibnu Abbas ini yang disebutkan tadi Rasulullah melaknat para perempuan yang ziarah kubur dan menjadikan tempat ibadah di atas kuburan-kuburan serta menyalakan lentera-lentera di atas kuburan. Hadis ini dalam sanadnya ada Abu Saleh Maula Umihani. Wa qad da'afahu ba'duhum wa wasaqahu ba'duhum. Sebagian ulama ada yang mendhaifkannya dan sebagian yang lainnya ada yang mensiqahkannya. Syalbani rahimallahu taala beliau mengatakan wa huwa dhaif inda jumhurin nuqad wa lam yuwasiqhu ahadun illa al-ajli wahdahu kama qala al-hafiz bitahdib. Kata Syalbani rahimahullahu taala, dia Abu Saleh Maula Umuhani ini dhaif, lemah menurut jumhur para pengkritisi hadis. Tidak ada seorang pun yang mensiqahkannya kecuali Al-Ijli. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Tahdib. Jadi Al-Albani rahimahullahu ta'ala condong kepada dhaifnya Abu Saleh Maula Umihani. Yang nama tadi disebutkan Badam. Qala Ali ibn al-Madini an Yahya al-Qattan lam ara ahadan min ashabina taraka Aba Saleh Maula Umihani. Berkata Ali ibn al-Madini dari Yahya al-Qattan, aku tidak melihat seorang pun di antara sahabat-sahabat kami meninggalkan hadis Abu Saleh Maula Umihani. Sebagian dari sebagian ulama ada yang mendhaifkan, ada juga sebagian ulama yang mensiqahkan. Wa ma sami'tu ahadan minan nas yaqulu fihi syai'an. Dan aku tidak mendengar seorang pun di antara manusia mengatakan sesuatu pada Abu Saleh. Ini menurut sebagian ulama yang lainnya. Walam yathukhu Syu'bah wala Zaidah wala Abdullah ibn Utsman. Dan juga Abu Saleh ini tidak ditinggalkan oleh ulama seperti Syu'bah dan juga Zaidah ibn Qudamah As-Saqafi, tidak juga oleh Abdullah ibn Utsman. Jika dijelaskan tadi antara para ulama ada yang mensahihkannya, mensiqahkannya, ada juga di antara para ulama yang mendhaifkannya. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, laisa bihi ba'sun. Abu Sa'id tidak apa-apa dalam periwayatan hadis. Wa li hadha akhrajahu Ibnu Sakan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Ibnu Sakan fi sihahihi, dalam kitab sahihnya, intaha, selesai, min Dahab al-Ibriz. Dari kitab Dahab al-Ibriz. Syarah Mu'jam al-Waziz min Ahadir Rasulil Aziz. Karangan Abil Mahasin Muhammad bin Khalil. At-Tarabalisi. Anil Hafid al-Mizzi. Dari Al-Hafid Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdibul Kamal. Ini saya jelaskan bahwasanya khilaf di antara para ulama tentang Abu Saleh Maula Umihani ini. Ada yang mensahihkannya, mensiqahkannya, ada juga yang mendhaifkannya. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa qad jaa'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqaini. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن زوارات القبور. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan fatwanya, beliau mengatakan, ya, telah datang dari Nabi SAW, ya, dari dua jalan. Dari sahabat Abu Hurairah dengan lafaz bahwa Rasulullah SAW melaknat para perempuan yang sering ziarah kubur. Wa dzakara hadis Ibnu Abbas summa qala, dan beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas. Kalau hadis Ibnu Abbas dengan lafaz Rasulullah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Bedakan. Ya. Kalau lafaz Abu Hurairah, para perempuan yang sering ziarah kubur. Kalau lafaz Ibnu Abbas, para perempuan yang ziarah kubur. Nah, summa qala, kemudian Syaikhul Islam mengatakan, wa rijalu hada laisa rijalun hada. Dan perawi hadis ini bukanlah perawi hadis yang itu. Yeah. Jadi perawi hadis Abu Hurairah bukan perawi hadis Ibnu Abbas. Naam. Falam ya'khudhu ahaduhuma anil akhar. Salah satu di antara keduanya tidak mengambil dari yang lainnya. Naam. Walaysa fil isnadaini man yuttaham bil kadhib. Dan tidak ada dalam kedua sanad ini orang yang tertuduh dengan kedustaan. Ya. Ini menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Akan tapi, ya. Sebagian ulama mengatakan bal fihi man rumiya bil kadhib. Bahkan di dalamnya ada orang yang dituduh dengan kedustaan. Yaitu Abu Saleh Badam, maula Ummi Hani tadi. Nah, ya. Abu Fatah Al-Azdi mengatakan huwa kadzab. Abu Saleh ini dia pendusta. Nah, ya, bisa dilihat dalam kitab Ad-Du'afa Ibn al-Jawzi. Nah, dan juga Ismail bin Abi Khalid mengatakan kana Abu Saleh yakdzib. Ya, Abu Saleh ini yakdzib, dia berdusta. Nah. Dan juga Habib Bayyin Abi Sabit, kunna nusammi Abu Saleh Badam maula Ummi Hani Duruj. Nah, ya, Durujun ini istilah-istilah untuk dusta. Ya. Di makna apa? Durujun ini maknanya kadaban yaktib. Ya. Orang yang berdusta. Nah, kita sebagai diskrap dari para ulama dalam menghukumi Abu Saleh. Nah, ada sebagian yang mensyikohkan, ada sebagian yang mendoibkannya. Ya. Wallahu alam, kalau Syalban dicondong kepada doibnya Abu Saleh. Nah, bagi yang mensyikohkan, ya, menganggap hadis ini sebagai hujjah. Wa mislu hada hujjatun bila raib. Seperti ini hujjah tanpa ada keraguan. Wa hada min ajwadil hasan. Dan ini diantara ajwadil hasan. Nah, perkara yang sangat baik. Alladhi syaratahu at-Tirmidhi. Yang disyaratkan oleh Imam at-Tirmidhi. Fa innahu ja'al hasan ma ta'addadat surukuhu. Wa lam yakun fihi muttaham. Walam yakun syadan. Ya, dikatakan Imam At-Tirmidzi menjadikan hadis hasan, yaitu hadis yang banyak jalan-jalannya dan tidak ada di dalamnya seorang rawi yang tertuduh dengan dusta, dan juga riwayatnya tidak syad, mukhalifan lima sabata bin naqli siqat, tidak menyelisihi, ya, terhadap riwayat yang telah tetap, ya, dengan penukilan orang-orang yang tsiqat. Ini definisi hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Hadis yang banyak jalan-jalannya dan juga tidak ada rawi yang muttaham, tertuduh dengan dusta, dan juga hadisnya tidak syadz. tidak menyelisihi rawi-rawi yang lebih siqat. Ya. Nah. Wa hadha hadis ta'addadat turukuhu wa laysa fihi muttaham. Dan hadis ini hadis yang banyak jalan-jalannya dan tidak ada di dalamnya orang yang tertuduh dengan kedustaan. Ya, walaupun kita sebutkan tadi sebagian ulama menyatakan justru dalam hadis tersebut ada orang yang ya dituduh dengan kedustaan. Nah, yaitu Abu Saleh Badah Maula Ummi Hanin tadi. Disebutkan oleh beberapa ulama dia itu kadzab, dia pendusta. Nah, wala khalafahu ahadun min as-siqat. Dan juga hadis ini tidak menyisih seorang pun di antara rawi-rawi yang siqat. Maksudnya tidak syad hadis ini. Ya. Hada law kana an sahibin wahidin. Ini kalau dari satu sahabat saja. Wa kaifa idza kana hada rawahu an sahibin wa dalika an akhar. Maka bagaimana apabila hadis ini ya diriwayatkan dari satu ya apa sahib dan yang lainnya dari sahabat yang lainnya. Nah, fa hada kulluhu yubayyin anna al-hadis bil asli ma'ruf. Maka ini semuanya menjelaskan bahwasanya hadis pada asalnya ma'ruf, diketahui. Ya. Jadi pengarang kitab ini lebih condong kepada pendapat yang mensiqahkan Abu Saleh. Nah, ya, termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau lebih condong kepada pendapat yang menyatakan nah, siqahnya Abu Saleh. Ya. Tapi kalau tadi juga Syaikh Al-Albani condong kepada dhaifnya Abu Saleh. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائسة رضي الله تعالى عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. Orang-orang yang memberikan rukhsah tentang bolehnya ziarah kuburan, nah, bagi perempuan, ya, bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha zarat qabra akhihi Abdurrahman. Bahasa beliau ziarah kubur saudaranya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa qalat law sahadtuka ma zurtuka. Dan beliau Aisyah mengatakan kalau aku hadir pada saat wafatmu, aku tidak akan ziarah kuburmu. Ya, tapi tambahan ini, tambahan yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Di lafaz yang sahihnya, bahwasanya Aisyah ziarah kubur saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Tanpa ada tambahan ucapan tadi. Ya. Bagi yang berpendapat, nah, tambahan tadi sahih menyatakan bolehnya ziarah kubur bagi perempuan itu kalau tidak hadir ya dalam wafatnya orang yang diziarahi kuburannya. Adapun kalau dia hadir, nah ada ketika orang yang meninggal dunia tadi wafat, nah maka dia tidak boleh ziarah kubur. Tapi seperti tadi, tambahan dari tambahan yang lemah, sehingga, nah, ini merupakan dalil tentang bolehnya ziarah kubur bagi perempuan. Apakah dia hadir ketika orang tersebut meninggal dunia, ataukah tidak hadir? Nah, ya, dan dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, pembahasan agak panjang dalam masalah ini, ya, tentang hukum ziarah kubur bagi perempuan. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Khilaf bainal ulama, persisian di antara para ulama tentang perkara ini. Dari sebutkan ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Ya, yang melarang berkaitan dengan hadis tadi. Rasulullah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Dan berkaitan yang lain, melaknat para perempuan yang sering ziarah kubur. Yang membolehkan berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ziarah kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Bahkan pada suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha ziarah kuburan. Ketika beliau pulang ada yang bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, kenapa engkau ziarah kubur? Bukankah ziarah kubur itu dilarang?" Maka Aisyah mengatakan, "Iya, Rasulullah pernah melarangnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan, mempersilahkan ziarah kubur." Ya, jika Aisyah memahami bahwasannya pembolehan ziarah kubur ini berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi perempuan. Nah, sebagian ulama memahami yang dilarang itu kalau sering ziarah kubur bagi perempuan. Adapun kalau tidak sering, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nadhafi ila huna subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.